mau nanya, Pak Ustadz, saya PNS, terus zakat fitrinya udah dipotong dari pusat. Apakah saya harus bayar zakat lagi berdasarkan mood gitu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Allahumma sampai zakat fitr pun dipotong. Ya, kalau emang dipotong, ya udahlah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang diberikan urusan untuk mengurusi kaum muslimin. Zakatul fitr ini syiar. Maksud minasyari' dikeluarkan pada waktu itu adalah satu sa'. Maksud, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa yang membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan ketakwaan yang hatinya bertakwa. Dan kenapa waktunya mepet sebegitu demikian rupa? Dan kapan waktu wajibnya? Waktu wajibnya adalah dengan terbenamnya matahari tadi. Apakah setiap orang trim PNS gajinya atau pegawai manapun gajinya pas pada waktu itu? Anda potong sebelum kewajiban. Anda potong sebelum kewajiban. Dan kewajiban ini, syiar ini, di mana seorang berada? Bila Anda pada tanggal 28-29 Ramadan tersebut berada di luar kota karena ingin mengunjungi silaturahim kepada orang tua, kepada keluarga di kampung tempat asal Anda, di sana kewajibannya, bukan di tempat Anda tinggal. Di mana Anda berada, karena waktu wajib itu, waktu wajib, dengan masuknya waktu wajib sehari dua hari sebelumnya seperti dibolehkan tadi, di mana seorang berada, di sana dikeluarkan zakat fitr. Dan kelihatan syiarnya, kalau dipotong oleh pusat, ya Anda bekerja di ujung Indonesia umpamanya, yang ada untuk orang pusat saja yang dapatkan zakat fitrah tersebut. Wallah ta'ala wasta'an. Hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, hendaklah Anda bertakwa. Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini. Memotong yang bukan hak Anda untuk memotongnya. Ya. Baik. Zakatul mal, zakat harta yang diambil jibaya, jabi yang diperintahkan oleh Rasulullah menjadikan khalifah, penarik zakat itu zakat mal. Zakat mal bukan zakat fitrah. Ya. Bukan zakatul fitr. Baik. Apakah perlu dikeluarkan lagi atau tidak? Ya. Keluarkan lagi lah sebaiknya. Karena khawatir ini tidak memenuhi persyaratan, karena banyak yang dilanggar. Ya. Pertama, dipotong sebelum pada waktu wajibnya. Kemudian dipotong adalah uang. Apakah diberikan beras oleh dia atau tidak juga diragukan. Ya, nanti Ukhti Fitri dan kaum muslimin dan muslimat yang lainnya yang mengalami kasus yang sama, keluarkanlah 2,5 satu sok atau 2,5 kilogram kalau ukuran di Indonesia, 2,5 kilogram beras di mana Anda berada pada tanggal 28-29 sebelum sholat id dilakukan agar kita syiarnya. Yang tadi, niatkan sajalah sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq.